بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Muslim dan kita masih berada di pembahasan Kitabul Iman. Dan pada pertemuan yang terakhir kita telah mengambil hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu ta'ala. Beliau menceritakan kisah yang terjadi di daerah Hudaybiyah bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat subuh bersama para sahabatnya di Hudaybiyah, dan di malam tersebut turun hujan. Setelah selesai solat, beliau menghadap kepada para sahabatnya dan mengatakan, "Hal tadruna madza qala rabbukum?" Tahukah kalian apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Itu Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Nabi SAW mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir." Sebagian hambaku masuk di waktu pagi hari dalam keadaan beriman, dan sebagian masuk di waktu pagi hari dalam keadaan kafir. "Famma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi kafirun bil kaukab." Adapun orang yang mengatakan kami diberi hujan dan turun hujan untuk kami dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang beriman kepadaku dan mengkufuri, itu mengingkari peribadahan terhadap bintang. "Wa man qala mutirna bi nau'i kada wa kada fa dhalika kafirun bi mu'minu bi kaukab." Adapun orang yang mengatakan turun hujan untuk kami dikarenakan bintang anu dan bintang anu, maka itu adalah orang yang kufur terhadapku dan beriman dengan bintang. Itu bahwasanya bintang yang menurunkan hujan untuk mereka. Dan sekali lagi, dalam hadis ini kita bisa mengambil faedah yang sangat besar, yaitu hendaknya ketika kita mendapatkan kenikmatan, kebaikan, wajib bagi kita untuk menisbahkan kebaikan dan kenikmatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi kita untuk sadar bahwasanya kenikmatan tersebut semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. "Hada min fadli rabbi." Katakan, inilah karunia dari Rabbku. Dan jangan sekali-kali kita menisbahkan kenikmatan yang kita dapatkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak boleh menisbahkan satu kenikmatan kepada sebabnya, kan, tapi hanya semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seorang diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta dengan sebab bekerjanya, maka ketika dia mendapatkan harta tersebut, jangan lupa, harta yang didapatkan itu karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai muncul perkataan dari kita bahwasanya ini uang didapatkan karena kerjaku. Dan lupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bekerja hanya sebab. Sebab dia mendapatkan uang. Sekali lagi, wajib menisbahkan kenikmatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apapun kenikmatan, kebaikan yang ada pada kalian, itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga di sini bisa kita ambil faedah yang lainnya. Bahwasanya bintang itu tidak ada pengaruh apa-apa dengan apa yang terjadi di bumi. Bintang tidak bisa menentukan hujan. Dan bintang tidak bisa menentukan nasib seseorang. Jadi yang kita dapatkan zaman sekarang dan banyak orang-orang yang tidak beragama percaya dengannya, bintang anu ramalannya begini nasibnya. Bintang anu ramalannya begini. Itu semuanya kadzib. Dusta. Itu semuanya dusta. Maka tidak boleh bagi kita percaya dengan ramalan-ramalan tersebut. Tidak ada hubungannya antara bintang dengan nasib seseorang. Bintang Leo begini, bintang Virgo begini, bintang anu begini, bintang anu begini. Itu tidak ada dan tidak boleh kita percaya dengannya. Itu ramalan. Dusta. Yang menentukan nasib seseorang adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang beri kepada seorang hamba karunia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang memberikan kemudahan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan yang lainnya. Kemudian selanjutnya beliau menyebutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Dan hadisnya sama dengan hadis Zaid bin Khalid al-Juhani. قال رحمه الله تعالى حدثني حرمل بن يحيى وعمر بن سواد العامري ومحمد بن سلامة المرادي قال المرادي محمد بن سلامة حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس وقال آخرين أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب وهو الزهري فوزان. Az-Zuhri siapa namanya? Muhammad ibn Muslim. Perhatikan semuanya. An Ubaidillah ibn Abi ibn Utbah, anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abdurrahman Abu Hurairah siapa namanya? Ya? Siapa? Ibnu Ahsan Abdurrahman bin Sakhr. Perhatikan, Abdurrahman sudah besar. Anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alam tarau ila ma qala rabbukum azza wa jal? Qal ma an'amtu ala ibadi min ni'matin illa asbaha fariqun minhum biha kafirun. Illa asbaha fariqun minhum biha kafirin, yaquluna al-kawkab wa bil kawkab. وقال وحدثنا محمد بن سلم المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمر بن الحارث ها وحدثنا عمر بن سواد قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمر بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه أن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين ينزل الله الغيث فيقولون الكوكب كذا وكذا وفي حديث المرادي بكوكب كذا وكذا sama dengan hadis Khalid bin Zaid al-Juhani dari Abi Hurairah. Nabi SAW mengatakan tidaklah Allah menurunkan dari langit barakah itu hujan melainkan sebagian dari manusia beriman dan sebagian kafir. Ketika Allah menurunkan hujan, sebagian orang mengatakan al-kawkab kada wa kada. Au bi-kawkab kada wa kada. Turun hujan dikarenakan bintang anu dan bintang anu. Menganggap bahwa yang menurunkan hujan adalah bintang tersebut. Ini semuanya merupakan suatu kekufuran. Yang menurunkan hujan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Mutir nabi fadlillahi wa rahmatih. Dan juga termasuk doa turun hujan. Selain doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sayyiban nafi'a, ya Allah jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Termasuk doa juga yaitu mutir nabi fadillahi wa rahmati. Kita diberi hujan, hujan turun untuk kita dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya, hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala wa haddatsana Ayyash wa haddatsana Abbas Ibn Abil Azim Al-Anbari. Qala haddatsana Nadir Ibn Muhammad, qala haddatsana Ikrimah وابن عمار قال حدثنا أبو زميل قال حدثنا ابن عباس قال مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر قالوا هذه رحمة الله وقال بعضهم لقد صدق نوع كذا وكذا قال فنزلت هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم hatta balagha wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan orang-orang diberi hujan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada zaman Nabi turun hujan. Kemudian ketika turun hujan, Nabi mengatakan sebagian manusia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya hujan tersebut, wa minhum kafir, dan sebagian yang lain kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang bersyukur ketika turun hujan, mereka mengatakan hadihi rahmatullah, ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi menisbahkan kebaikan tersebut kepada Allah. Ini semata-mata rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang kafir mengkufuri Allah Subhanahu wa taala ketika turun hujan, mengatakan laqad sadaqna kada wa kada. Wah, benar bintang anu dan bintang anu. Atau mengatakan turun hujan dikarenakan bintang anu dan bintang anu. Menisbahkan hujan tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah turunkan ayat fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamu law ta'lamuna 'adzim ila qawlihi, dan ini syahidnya, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kalian jadikan rezeki yang turun untuk kalian yang harusnya kalian syukuri annakum tukadzibun, malah kalian mendustakannya, mengkufuri nikmat tersebut dengan mengatakan bahwasanya hujan tersebut, kebaikan tersebut dikarenakan bintang anu dan bintang anu. Yang seharusnya bersyukur justru dia menisbahkan kebaikan tersebut kepada selain Allah. Ini hadis Abi Hurairah dan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hadis Abi Hurairah sama dengan hadis Khalid bin Zaid, dan hadis bin Abbas ada tambahan bahwasanya hal tersebut sebab nuzul ayat di surah Al-Waqiah, fala uqsimu bimawaqi'in nujum ila wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Dan semuanya ini teguran bagi kita agar kita ketika diberi rizki, diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita menisbahkan rizki dan karunia tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita menisbahkan kepada yang lainnya. Dan sekali lagi, ini tidak bertentangan dengan kita berterima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Misalnya kita diberi kebaikan oleh saudara kita, maka kita yakin kebaikan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita berterima kasih kepada yang berbuat baik kepada kita. Dan ini merupakan bentuk syukur kita kepada Allah ketika kita berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Karena Nabi SAW mengatakan, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Kemudian hadis berikutnya berkaitan dengan kewajiban kita untuk mencintai para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق بغض الأنصار وآية المؤمن حب الأنصار. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda orang munafik itu membenci orang-orang sahabat Ansar. Membenci para sahabat Ansar. Dan tanda orang mukmin mencintai para sahabat Ansar. Dan ini merupakan hujah yang hujah orang-orang Syiah. Orang-orang Rafidah. Yang mana mereka mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hanya sebagian kecil saja dari Ahlul Bait yang mereka berwala dengannya. Adapun para sahabat mereka cela. Bahkan Rafidhah mengkafirkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan tanda nifak, tanda kemunafikan seorang ketika dia mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sahabat Nabi semuanya tanpa terkecuali wajib kita muliakan. Kalau kita mendengar seseorang mencela para sahabat atau sebagian dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlebih lagi sampai mencelanya, maka ketahuilah bahwasanya dia telah keluar dari jalan kebenaran. Dia telah sesat. Wajib bagi kita untuk mencintai para sahabat. Baju Anda. Kalau ada yang bertanya, siapa itu para sahabat? Nah, as-sahabi huwa man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bih wa mata ala dalik. Yang namanya sahabat adalah orang yang pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia beriman, kemudian dia meninggal di atas keimanannya. Jadi semua yang pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia beriman, sudah mukmin, kemudian dia meninggal di atas keimanannya, maka dia adalah sahabat. Wa in takhallatu riddah. Sekali lagi, aqidah Ahlussunnah wal Jamaah berwala mencintai dan muliakan semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau ada orang yang mencela sahabat Nabi sallam, ketahuilah bahwa dia di atas kesesatan. Qala hadatsana Yahya ibn Habib al-Hadithi. Qala hadatsana Khalid yani min al-Harith. قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حب الأنصار آية الإيمان وبغضهم آية النفاق. Sama dengan riwayat sebelumnya, Nabi mengatakan kecintaan kepada para sahabat Ansar merupakan tanda keimanan dan kebencian terhadap para sahabat Ansar tanda kenifakan. Abdurrahman, siapa itu para sahabat Ansar? Tapi para sahabat Ansar adalah para penduduk Madinah. Mereka orang-orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka adalah orang-orang yang menolong Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Ansar artinya para penolong. Para penolong Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang Nabi tadinya ketika di Mekah dalam keadaan tertindas dan tertekan, bahkan di akhir keadaan di Mekah beliau hendak dibunuh oleh orang-orang musyrik Quraisy. Mereka bersepakat orang musyrik Quraisy untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mereka memilih dari setiap kabilah mereka seorang wakil. Dan masing-masing diberi senjata. Dan semuanya katanya membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai darah Nabi sallam katanya terbagi-bagi di antara semua kabilah. Sehingga keluarga Nabi SAW tidak bisa menuntut siapapun. Mereka harus rela dengan dia hari. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menolong nabinya alaihi salatu wasalam dari kejahatan orang-orang Quraisy. Nabi SAW berhijrah dari negeri Mekah ke negeri Madinah dan dilindungi di Madinah oleh para sahabat Ansar. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat Ansar dalam ayat-ayatnya, di antaranya walladzina tabawwa'u ad-dar wal iman. Walladzina tabawwa'u ad-dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqashshu nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang telah menempati negeri Madinah sebelum kedatangan Nabi dan para muhajirin, yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, mencintai para sahabatnya dari kalangan muhajirin. Terlebih lagi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan tidak mereka dapatkan dalam dada-dada mereka haja dengan apa yang mereka berikan kepada para sahabat muhajirin. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah, bahkan mereka mendepankan para sahabat muhajirin di atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam keadaan kesulitan. Kemudian apa, may yuqashshu nafsihi fa ulaika hum muflihun, dan siapa menjaga sifat bukhul di dirinya maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ini pada sahabat Ansar. Begitu pula Allah puji mereka dengan firman-Nya di surat At-Taubah, wasabiqunal awwalun minal muhajir wal ansar, dan orang-orang yang terlebih dahulu masuk Islam baik dari kalangan muhajirin ataupun dari kalangan ansar. Walladzina tabauhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum radu'an, Allah meridhai mereka dan mereka ridha dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa adallahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, dan Allah menyiapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Kemudian hadis berikutnya, qala wa hadatsani Zuhaib bin Harb, qala hadatsani Muad ibnu Muad, ha wa hadatsana Ubaidullah ibnu Muad, wa lafdullah qala hadatsana Abi, qala hadatsana Syu'bah an Adi bin Thabit, qala sami'tu al-Bara yuhadditsu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala fil anshar la yuhibbuhum illa mu'min wa la yubghidhuhum illa munafiq, man ahabbahum ahabbahullah wa man abghadhahum abghadhahullah. Qala Syu'bah qultu li Adi sami'tu min al-Bara, qala iya yahaddath. Dari Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang para sahabat Ansar, tidaklah mencintai orang-orang Ansar kecuali seorang mukmin, dan tidaklah membencinya kecuali orang-orang munafik. Barang siapa mencintai para sahabat Ansar maka Allah akan mencintainya, dan barang siapa yang membenci para sahabat Ansar maka Allah akan membenci orang tersebut. Kemudian Syu'bah berkata, aku bertanya kepada Adi, Adi bin Thabit perawi hadis ini, apa engkau mendengar hadis ini dari Bara? Maka Adi bin Thabit mengatakan, iya ya haddats. Bara bin Azib meriwayatkan sebut kepadaku. Ini hadis Al-Bara ibn Azib. Hadis lainnya sama, qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id, Abu Rajam, qala haddatsana Yaqub yani bin Abdurrahman Al-Qadi, an Suhaila Nabi, Suhaib bin Salih, Abu Salih bin Kaisan, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala yubghidul ansar rajul yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dari Abu Hurairah Nabi SAW mengatakan, tidaklah membenci Ansar orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maksudnya seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak diperbolehkan untuk membenci para sahabat Ansar, bahkan membenci para sahabat secara keseluruhan tidak boleh. Seorang sahabat pun baik dari muhajir ansar kita membencinya, bahkan wajib bagi kita untuk mencintainya, dan kecintaan kepada mereka merupakan tanda dari keimanan. Satu hadis lagi yang berkaitan dengan kecintaan kepada ansar, qala wa hadatsana Utsman bin Muhammad ibn Abi Syaibah, qala hadatsana Jarir ha wa hadatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah, qala hadatsana Abu Usama kilahuma lil A'mash an Abi Shalih an Abi Sa'id Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yubghil ansar rajul yu'minu billahi wal yawmil akhir. Tidaklah membenci Ansar orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Sekali lagi, wajib bagi kita untuk mencintai para sahabat Ansar. Kemudian setelahnya hadis Ali bin Abi Thalib yang menunjukkan kewajiban kita mencintai Ali bin Abi Thalib. Dan kecintaan kepada Ali bin Abi Thalib bukan berarti membenci para sahabat yang lainnya. Seperti kecintaan kepada Ansar bukan berarti membenci para sahabat Muhajirin. Tetapi Nabi SAW menyebutkan langsung tentang keutamaan orang-orang Ansar. Di antara keutamaannya, kecintaan kepada mereka merupakan tanda keimanan. Tanda keimanan. Kita ambil hadis tentang Ali bin Abi Thalib. Qala haddatsana Abu Bakr bin Syaibah. Qala haddatsana Waqi'. Waqi' bin Jarrah wa Abu Muawiyah Muhammad bin Khazim anil A'mash wa Sulaiman bin Mihran qala ha wa hadatsana Yahya bin Yahya wa Abdullah qala akhbarana Abu Muawiyah anil A'mash an Adi bin Thabit an Zaid qala qala Ali radhiyallahu ta'ala anhu walladhi falaqal habbah wa bara'a an-nasama innahu la ahdun nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ummi ilayya alla yuhibbani illa mu'min wa la yubghidani illa munafiq. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau mengatakan demi zat yang telah menumbuhkan biji dan menciptakan an-nasama, menciptakan makhluk yang bernyawa, innahu lahdun nabi sallam al-ummi ilayya, merupakan janji atau ketetapan Nabi sallam untuk yang mana Nabi adalah an-nabil ummi, alla yuhibban illa mu'min, tidaklah mencintaiku kecuali orang mukmin, wala yubghidani illa munafiq, dan tidak membenciku kecuali orang munafik. Wajib bagi kita untuk mencintai Ali bin Abi Thalib sebagaimana mencintai para sahabat yang lainnya. Dan sekali lagi, aqidah sunnah wal jamaah, Ali bin Abi Thalib termasuk sahabat yang sangat mulia di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tapi kalau bisa dari sisi rutbah, Abu Bakar dan Umar dan Uthman lebih afdol daripada Ali ibn Abi Thalib. Keutamaan para sahabat yang empat ini susunannya seperti susunan khilafah. Yang mana khilafah yang pertama Abu Bakar, kemudian berikutnya Umar, dan setelahnya Uthman, dan terakhir Ali ibn Abi Thalib. Begitu pula tentang keutamaan mereka. Abu Bakar adalah sahabat yang paling afdol. Kemudian Umar ibn Khattab, kemudian Uthman ibn Affan, kemudian Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan keempat orang ini dikatakan dan dinamakan al-khulafa ar-rasyidun, khalifah-khalifah yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ubaidur Rahman, indak. Siapa kelompok yang membenci para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang-orang Syiah, orang-orang Rafidah, mereka membenci para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kalau kita pelajari kitab akidah, kita dapatkan terutama pada zaman Ali bin Abi Thalib dan zaman-zaman setelahnya, ada dua kelompok yang mereka terjatuh kepada ghulu. Yang pertama Syiah dan yang kedua orang-orang Nawasib. Kalau orang Syiah adalah orang yang gulu kepada Ahlu Bait, kepada Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Dan mereka barok, berlepas diri, mencela, bahkan sampai sebagian mengkafirkan sahabat-sahabat yang lainnya. Tentunya mereka di atas kesesatan. Dan sebaliknya ada namanya orang Nawasib. Kalau orang Nawasib, mereka justru adalah orang-orang yang membenci Ahlu Bait, membenci Ali bin Abi Thalib dan keluarganya, yang sibun al-ida ala Ali Bait. Dan sama, mereka juga orang-orang yang sesat. yang benar aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, mencintai semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua sahabat dicintai, terlebih lagi ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi wajib bagi kita untuk mencintai sahabat. Kata sebagian ulama, wa hubbuhum dinun wa imanun. Kecintaan kepada sahabat merupakan agama yang harus dipegang dan merupakan tanda keimanan seorang hamba. Siapa ini? Ubaidullah. Siapa sahabat yang paling mulia? Ahsan ta Abu Bakar. Kemudian Umar bin Khattab. Kemudian Utsman bin Affan. Kemudian Ali ibn Abi Talib. Itu sahabat-sahabat yang paling mulia. Perhatikan Habib, apakah boleh kita membenci para sahabat? Tidak boleh. Apa kewajiban kita? Mencintai para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Abdurrahman, pertanyaannya, apa itu iman? Mal iman? Ya? Nutqun biljanan wal amalu wal arkan yazidu wa yanqusu bil ma'siyah. Ahsanta. Al iman huwa nutqun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wal amalu bil jawal atkan yazidu bi ta'i qusbil ma'siyah. Yang namanya keimanan itu adalah keyakinan dengan hati dan ucapan dengan lisan dan amalan dengan anggota badan, dan keimanan bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Orang yang imannya kuat pasti amalan solehnya lebih banyak. Sebagaimana orang yang bermaksiat itu menunjukkan keimanannya lemah. Fauzan, ma makna la ilaha illallah? Naam? La ma'buda bihaqin illallah. Tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Abdurrahman, ma makna Muhammad Rasulullah? Ahsanta. Muhammad Rasulullah ada ta'atuhu fi ma amar, mentaati perintahnya. Wajtinabu wa tasdiqu fi ma akhbar, dan membenarkan berita-beritanya. Wajtinabu ma anhu nahwa wa zajar, dan menjauhi perkara yang dilarang dan diperingatkan olehnya. Wala yu'badallahu illa bima syara', dan tidaklah beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang diajarkan olehnya. Itu merupakan kelaziman orang yang beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau makna Muhammad Rasulullah. Kita cukupkan. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.